Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita akan membaca hadis yang berikutnya dari kitab Riyadhus Salihin, bab al-mubadarah ilal khairat. Hadis yang ingin kita baca di malam hari ini ialah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul alaihi salatu wassalam قال يوم خيبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة illa yawma idin fatasawartu laha raja'a an ud'a laha fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu fa'a'tahu iyaha wa qala imshi wa la taltafit hatta yaftah Allahu alayk. Fasara Ali shay'an thumma waqafa walam yaltafit fasaraha ya Rasulullah ala madha uqatilun nas. Qala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Fa'idha fa'alu dhalika faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahu Muslim. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini. Beliau menyampaikan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda pada hari Khaybar, yakni pada saat terjadinya perang Khaybar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita ulang kembali dan kita sebutkan, kita sampaikan apa yang terjadi pada perang Khaybar. Rasul alaihi salatu wassalam ketika masih berada di Hudaybiyah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan, memberikan janjinya memberikan janji kepada Rasul alaihi salatu wassalam bahwa nanti kaum muslimin akan mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang yang sangat banyak. Di dalam surat Al-Fath, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adakumullahu maghanima katiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadihi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa'adakumullahu maghanima, Allah memberikan janji kepada kalian bahwasanya nanti kalian akan mendapatkan maghanim, ghanimah-ghanimah yang sangat banyak. Ta'khudunaha, kalian akan bisa mengambil ghanimah tersebut, harta rampasan perang tersebut. Fa'ajjala lakum hadihi, Allah subhanahu wa ta'ala menyegerakan ghanimah ini untuk kalian. Ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini ialah perang Khaybar. Perang Khaybar. Artinya, Rasul alaihi salatu wassalam dan kaum muslimin, mereka akan menang pada perang ini, pada perang Khaybar. Mereka akan mendapatkan ghanimah-ghanimah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum berangkat ke Khaybar. Khaybar kota yang besar, dan kota ini memiliki benteng-benteng pertahanan yang sangat kuat. Bahkan disebutkan kota ini memiliki dua wilayah, dan tiap wilayah memiliki benteng-benteng pertahanan yang kuat, dan mereka memiliki perlengkapan yang sangat cukup, perlengkapan untuk perang dari senjata maupun hal yang lainnya, makanan dan semuanya, persiapan sangat banyak. Sehingga kaum Yahudi yang ada di Madinah ketika mendengar bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya akan berangkat menuju Khaybar, mereka Yahudi mengatakan, enggak mungkin bisa Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabat, enggak mungkin bisa kaum muslimin memusnahkan dan menghancurkan Khaybar. Karena Khaybar memiliki pertahanan yang kuat, pasukan yang banyak, persenjataan yang lengkap. Demikian pula Yahudi yang ada di Khaybar enggak akan, yakni menganggap kaum muslimin enggak akan bisa, enggak berhasil untuk masuk. Enggak mungkin. Rasul alaihi salatu wasallam berangkat bersama para sahabatnya, kurang lebih 1400 pasukan ikut berangkat bersama Rasul alaihi salatu wasallam, dan mereka itu semuanya adalah orang-orang yang ikut dalam baiat Ar-Ridwan di Hudaybiyah. Dan sebelum berangkat, Rasul alaihi salatu wasallam menyampaikan agar tidak ada yang ikut berangkat kecuali mereka-mereka yang betul-betul ingin berjihad. Betul-betul ingin berjihad, bukan untuk mengharapkan ghanimah. Karena orang-orang yang memiliki iman yang lemah, yang terdapat dalam hatinya penyakit, ketika mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kaum muslimin akan mendapatkan ghanimah pada perang tersebut, mereka ingin ikut supaya mendapatkan ghanimah. Dari kalangan munafikin yang terdapat dalam hatinya penyakit, ingin ikut. Rasulullah alaihi salatu wasallam kemudian menyatakan, tidak ada yang boleh ikut kecuali mereka-mereka yang betul-betul siap dan ingin berjihad, bukan untuk mengharapkan ghanimah. Sehingga berangkatlah 1400 pasukan yang mereka itu semuanya hadir di Bai'at Ridwan di Hudaybiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, walaupun kaum Yahudi yang ada di Madinah maupun Yahudi yang ada di Khaybar menyampaikan bahwasannya kaum muslimin tidak mungkin bisa memasuki Khaybar, maka kaum muslimin tetap berada pada keyakinannya, tetap teguh, kokoh di atas keimanannya. Mereka percaya terhadap firman Allah. Mereka percaya terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi. Maka Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya menempuh perjalanan di malam hari menuju Khaibar. Setelah sekian lama bermalam, yakni bermalam di perjalanan, tiba di kota Khaibar di waktu pagi. Dan ketika penduduk Khaibar melihat kedatangan pasukan ini, mereka segera berlari ketakutan dan mengatakan, "Hada Muhammad, demi Allah ini adalah Muhammad dan pasukannya, yakni akan menyerang kalian." Mereka penduduk Khaibar takut dan kembali masuk ke benteng-benteng mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam masuki kota tersebut, beliau pun mengatakan, "Allahu akbar, kharibat Khaibar. Allahu akbar, kharibat Khaibar. Allahu akbar, kharibat Khaibar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, hancurlah Khaibar. Inna idza nazalna bi sahati qaumin fasaa'a sabahul mundzirin. Sungguhnya apabila kami telah berada di pelataran suatu kaum yang telah masuk dalam suatu kaum yang akan kami perangi, maka sangat amat jeleklah bagi mereka yang telah diberi peringatan." Maka mulailah kaum muslimin menyerang benteng yang pertama. Yang mereka serang adalah benteng Na'im, karena banyak benteng-benteng pertahanan yang ada di Khaibar, dan kota tersebut juga merupakan pusat rencana-rencana keji, rencana-rencana untuk menghancurkan Islam dan muslimin. Maka di benteng tersebut rajanya keluar, Marhab, dan dia pun menantang kaum muslimin. Maka sahabat Rasul alaihi salatu wassalam Amir melawannya, dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia gugur dalam perang tersebut, tidak berhasil mengalahkan Marhab, yakni raja dari penguasa benteng tersebut. Kemudian digantikan, atau seorang sahabat menggantikan dan melawan raja tersebut, kemudian berhasil mematahkan kedua kakinya dan tidak membunuhnya. Kemudian datanglah Ali radhiyallahu anhu, kemudian menebas leher raja tersebut. Padahal raja ini merupakan raja yang sangat kuat. Asyhad ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada hari itu, yakni pada saat terjadinya perang Khaibar, pada perang-perang Khaibar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La'utiyanna hadhihi ar-rayata ghadan aw la'utiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulahu." Dalam riwayat ini, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Aku akan memberikan, sungguh aku akan memberikan bendera ini, ar-rayah, al-alam, yakni bendera, rajulan, kepada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya." Rasul alaihi salatu wasallam cinta kepadanya. Rajulan yuhibbullaha wa rasulahu, atau di sini rajulan, seorang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yaftahullahu ala yadayhi, Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan peperangan ini melalui tangannya, yakni melalui orang yang diberi bendera ini. Qala Umar radhiyallahu anhu, maka Umar radhiyallahu anhu ketika itu mengatakan, "Ma ahbabtul imarata illa yawma idin Kata Umar radhiyallahu anhu, aku tidak menginginkan imarah kepemimpinan kecuali pada hari itu. Yakni Umar radhiyallahu anhu tidak menginginkan untuk dijadikan sebagai pemimpin kecuali pada saat itu. Kecuali pada saat itu. Fatasawartu laha raja'a an ud'a laha. Kemudian aku pun yakni menunjukkan supaya aku itu dipilih sebagai seorang yang membawa bendera nanti di perang. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an. Maka Rasul alaihi salatu wasallam memanggil Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan memberikan bendera tersebut kepada beliau radhiyallahu anhu dan mengatakan, imshi wala taltafit, jalanlah dan jangan engkau menengok ke belakang, wal hatta yaftahallahu alaik, hingga Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan peperangan ini melaluimu, melalui tanganmu. Fasara aliyun syai'an, maka Ali radhiyallahu anhu berangkat melangkahkan kakinya. Summa waqafa, kemudian dia pun berhenti dan tidak menengok. Kemudian dia pun berteriak dan mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wasallam dengan suara yang keras, ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas, ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas, atas apa aku membunuh umat manusia, yakni sampai kapan aku memerangi mereka, memerangi umat manusia. Qala qatilhum, bunuhlah mereka, perangilah mereka sampai mereka mempersaksikan bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Allah dan mereka mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Ketika mereka telah melakukan ini semuanya, maka darah-darah mereka, harta-harta mereka tidak boleh engkau tumpahkan kecuali dengan haknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian yang disebutkan al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dalam riwayat yang lainnya Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Aku akan memberikan bendera ini kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah subhanahu wa ta'ala serta Rasulnya mencintai dia. Yakni bukan dia saja yang mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam juga mencintai orang ini. Mendapatkan kecintaan dari Allah, mendapatkan kecintaan dari Rasul alaihi salatu wasallam, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Tentunya para sahabat radhiyallahu anhum ingin, di antaranya Umar radhiyallahu anhu menginginkan untuk mendapatkan bendera tersebut. Karena disebutkan cirinya, dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasul. Allah cinta kepada dia, Rasul cinta kepada dia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat radhiyallahu anhum bermalam sambil bertanya-tanya, kira-kira siapa ya? Siapa orang yang akan diberi bendera oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka di pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari Ali. Aina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an? Di mana Ali bin Abi Talib radhiyallahu an? Anak paman beliau, yakni sepupunya Rasul alaihi salatu wasallam. Maka para sahabat radhiyallahu anhum menjawab bahwasanya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an sakit matanya. Sakit matanya. Demikian yang disebutkan dalam riwayat yang tadi kita baca, tidak ada penjelasan tentang ini. Yang kita baca tadi ringkasnya bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam memanggil Ali kemudian memberikan benderanya kepada Ali radhiyallahu an. Dalam riwayat yang lainnya Rasul alaihi salatu wasallam mencari, bertanya kepada para sahabatnya, aina Ali ibnu Abi Talib, di mana Ali ibnu Abi Talib Maka sahabat radhiyallahu anhum menyampaikan bahwasanya Ali radhiyallahu an sedang sakit matanya. Maka Rasul alaihi salatu wasallam meludahi kedua mata Ali radhiyallahu an dan berdoa kepada Allah, kemudian kedua mata Ali radhiyallahu anhu sembuh seolah-olah tidak ada penyakitnya, seolah-olah tidak sakit, yakni sembuh, betul-betul sembuh, tidak ada bekas sakitnya. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu untuk membawa bendera ini, unfud ala rislika hatta tanzila bisahatihim thumma ad'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim fa wallah la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka umrun na'am. Dalam riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Ali, unfud ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Jalan pelan-pelan, yakni kepada Ali radhiyallahu an, teruslah dan jalan pelan-pelan sampai engkau berada di tengah-tengah mereka, sampai berada di pekarangan mereka. Thumma ad'uhum ila al-islam, kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Fa wa akhbirhum bima yajibu alaihim, kemudian sampaikanlah kepada mereka apa yang wajib untuk mereka tunaikan. Fa wallah la ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Demi Allah, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada satu orang dengan sebabmu, itu lebih baik bagimu daripada humrun na'am, yaitu onta. Onta yang sangat merah, yakni sangat mahal, onta merah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pesannya Rasul alaihi salatu wasalam kepada Ali radhiyallahu anhu. Pegang, bawa bendera ini dan berangkatlah ke Khaybar, peranglah di sana. Ajaklah mereka untuk masuk Islam, kemudian sampaikan kepada mereka apa yang wajib untuk mereka tunaikan. Sungguh demi Allah, kalau seandainya mereka atau salah satu di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah melalui sebab kamu, melalui sebabmu, maka niscaya itu lebih baik daripada unta merah. Dan unta merah harta yang sangat mahal ketika itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menerangkan dalam syarah beliau, syarah Riyadhus Salihin, qala wa qawluhu rajulan nakiratan la yu'lamu man hu. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, la u'tiyanna rayata rajulan. Rajulan, kalau kita mempelajari bahasa Arab akan kita ketahui bahwa kalimat rajulan ini nakirah. Nakirah yakni masih umum, tidak ditentukan siapa orangnya, masih umum, enggak ada yang tahu siapa dia. Beda kalau Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan la'utiyanna rayata ghadan ar-rajula dengan ma'rifat. Tergantung nanti ma'rifatnya apa. Ada yang mungkin bisa menebak yang dimaksud adalah fulan. Dan Rasul alaihi salatu wasallam tidak menyebutkan dengan namanya. La'utiyanna rayata ghadan misalnya fulan ibnu fulan. Tidak. Tetapi Rasul alaihi salatu wasallam beritahukan, mengkhabarkan kepada para sahabatnya bahwasanya nanti akan diberikan bendera ini kepada salah seorang di antara kalian yang dia itu mencintai Allah dan mencintai Rasul alaihi salatu wasallam, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam juga mencintai dia. Membuat para sahabat memiliki kesempatan, bisa jadi saya orangnya. Nah, karena tidak ditentukan, tidak disebutkan namanya, hanya disebutkan dengan kalimat rajulan, la yu'lamu man hu, tidak diketahui siapa dia. Maka Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, fama tamannaitul imarata illa yawma idin, aku tidak pernah mengharapkan untuk dijadikan sebagai pemimpin kecuali pada malam itu, kecuali pada saat itu. Karena dinyatakan ciri-cirinya dia cinta Allah, dia cinta Rasul, dan Allah serta Rasulnya alaihi salatu wasallam cinta kepada dia. Qala rahimahullahu ta'ala raja'a an yusibahu ma qalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berharap untuk jadi pemimpin supaya bisa mendapatkan, supaya bisa diberi ar-rayah, bendera oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam hadis ini, ala madza uqatilun nas, qala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yani maksudnya beliau bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam, sampai kapan aku memerangi mereka? Nah, kata Rasul alaihi salatu wasalam, perangilah mereka sampai mereka itu mau, sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, sampai mereka mempersaksikan bersyahadah bahwasanya Allah adalah ilah yang berhak untuk diibadai. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka bersyahadah bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka semuanya telah mengucapkan kalimat ini, maka tinggalkan. Yakni mereka jangan diperangi, jangan tumpahkan darah mereka, jangan rampas harta milik mereka. Kenapa? Karena sudah masuk Islam. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui sebagaimana dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, bahwasanya kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dua kalimat syahadat ini adalah al-kalimah yadkhulu bihal insanu minal kufri ilal Islam. Dengan kalimat ini, seorang yang tadinya kafir bisa menjadi muslim. Jadi pintu untuk masuk ke dalam Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadah ini. Fahiya babul Islam. Kalimat syahadah ini, dua kalimat syahadah ini adalah babul Islam, pintunya Islam. Kalau mau masuk ke dalam Islam, buka dulu pintunya. Buka dulu pintunya, yaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Setelah itu masuk ke dalam Islam. Qala rahimahullahu ta'ala, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza fa'alu dhalika faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Yani idza qalu nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, فَإِنَّهُمْ لَا يُقَاتَلُونَ. Kalau mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadat ini, mereka mengucapkan أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, mereka mengucapkan لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, mereka mengucapkan أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, فَإِنَّهُمْ لَا يُقَاتَلُونَ, maka mereka jangan diperangi, jangan dibunuh. Sudah berhenti, karena mereka sudah masuk ke dalam Islam. Muni'u dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha, maka jadi haram darah mereka, harta mereka juga jadi haram, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Harta mereka enggak boleh dirampas, enggak boleh diambil. Darah mereka juga tidak boleh ditumpahkan, yakni mereka tidak boleh dibunuh kecuali dengan haknya Islam. Kecuali dengan haknya, kecuali dengan hak la ilaha illallah. Naam. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa kita fahami bahwa seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadah maka darah dan hartanya haram. Tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya illa bihaqqiha, kecuali dengan hak, kecuali dengan haknya, kecuali dengan hakul Islam. Kalau sudah melanggar, maka melanggar hukum Islam misalnya, atau haknya Islam telah dia langgar, maka boleh diambil hartanya, boleh ditumpahkan darahnya. Seperti apa contohnya? Seorang Muslim, seorang yang mengucapkan kalimat syahadah, kemudian dia melakukan perbuatan zina misalnya, dalam keadaan dia adalah seorang yang telah menikah, maka hukumannya dalam Islam adalah dirajam, dibunuh dia dengan cara dipendam setengah badan, kemudian dilempari batu di hadapan umat manusia sampai dia mati. Padahal dia seorang Muslim, dia adalah seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi karena dia melanggar, maka darahnya dihalal bihaqqiha, dengan haknya. Demikian pula seorang yang membunuh, yang membunuh kaum muslimin dengan sengaja tanpa alasan dibenarkan, kemudian pihak keluarga yang terbunuh ini menuntut qisas untuk dibalas dibunuh, maka boleh orang ini walaupun dia mengucapkan kalimat syahadah, maka boleh dan halal untuk jumpahkan darahnya. Kenapa? Karena dia telah membunuh dan dia dibunuh disebabkan qisas. Demikian pula seorang yang murtad keluar dari Islam, walaupun dia tadinya telah mengucapkan dua kalimat syahadah, tetapi ketika dia telah meninggalkan atau ketika dia terjatuh di dalam kekufuran, tidak mau kembali kepada Islam, maka darahnya menjadi halal, ditumpahkan darahnya, dibunuh dia. Tentunya setelah dimintai taubat. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadisnya, bahwasanya la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim dia telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah kecuali dengan salah satu dari tiga perkara ini, yaitu apa yang tadi kita sampaikan, as-sayyibuz zani, kemudian an-nafsu bin nafs, yakni yang membunuh seorang jiwa, kemudian yang berikutnya at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah, seorang yang meninggalkan agamanya, berpisah dari jamaah, yakni murtad, keluar dari Islam. Ini telah disebutkan dan itulah haknya, sehingga tidak bertentangan dengan hadis ini. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kalau mereka sudah mempersaksikan, kalau mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadah, maka hentikan perang. Jangan dibunuh mereka. Darah mereka menjadi haram, harta mereka juga jadi haram. Yakni tidak boleh dirampas, mereka tidak boleh dibunuh kecuali dengan haknya, dengan hakul Islam. Di antara hakul Islam apa yang disebutkan dalam hadis yang tadi kita sampaikan. Maka apa yang menyebabkan, apa yang membawa, apa yang mendorong mereka-mereka yang gampang menumpahkan darah kaum muslimin? Apa penyebabnya atau apa yang menjadikan mereka itu semangat untuk membunuh kaum muslimin? Kaum muslimin dibunuh dan dia adalah seorang muslim. Kalau yang membunuh adalah orang kafir, maka kaum muslimin tidak kaget lagi. Yang namanya kafir ya memusuhi orang Islam. Yang namanya Yahudi, Nasrani, jelas mereka tidak akan ridha dengan kaum muslimin. Walaupun ketika berjumpa dengan kita, masya Allah, ramah, baik. Nah, tetapi mereka sungguhnya tidak akan ridha kepada kaum muslimin. Walan tarza ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha orang-orang Yahudi, Nasrani kepada kalian wahai kaum muslimin hingga kalian mengikuti agama mereka. Yakni kalau kalian sudah murtad dari Islam, na'udzubillah, mereka baru mau ridha, senang kepada kalian. Tapi kalau enggak, nah, kalau yang membunuh kaum muslimin adalah kaum Yahudi maupun Nasrani, ini masih mending, yakni wajar karena musuh, enggak ridha. Nah, ini yang membunuh kaum muslimin, muslimin dibunuh oleh kaum muslimin. Padahal muslimin yang dibunuh, dibunuh bukan dengan cara yang benar. Wong sedang melakukan sholat dibunuh. Tidak ada apa-apa dibunuh. Sedang berjalan di jalan dibunuh. Dibom, ditembak, dan seterusnya. Apakah mereka tidak menghargai kalimat La ilaha illallah yang diucapkan kaum muslimin? Apakah kalimat ini tidak ada harganya sama sekali di mereka? Dengan gampangnya meledakkan di sini. Dengan gampangnya menembak ini. Kaum muslimin. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika salah seorang sahabat Rasul alaihi salatu wassalam membunuh seorang kafir yang ketika akan dibunuh, yakni sudah kepepet, gak bisa lagi lepas dari tebasan pedang. Kalau tidak salah sahabat Usamah. Sudah hampir, yakni tinggal tebas sudah mati dia. Kaum musyrik ini, orang musyrik ini. Dia mengucapkan, La ilaha illallah. Mengucapkan, La ilaha illallah. Jalan selamatnya itu. Mau lari gak bisa. Tinggal tebas. Mau cari alasan-alasan ini gak bisa. Jadi dia pun mengucapkan, La ilaha illallah. Sahabat ini meyakini bahwa orang ini mengucapkan kalimat La ilaha illallah tujuannya supaya selamat, supaya gak dibunuh. Supaya gak dibunuh. Maka sahabat yang mulia ini tetap membunuh orang tersebut karena menganggapnya dia hanya sekedar untuk mencari perlindungan saja. Supaya selamat. Maka sampailah berita ini kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam dan beliau sallallahu alaihi wasallam marah. Apakah engkau mengetahui apa yang ada dalam hatinya? Yakni, apakah engkau mengetahui apa yang ada dalam hati orang tadi? Yakni, dia telah mengucapkan La ilaha illallah, kita hukum secara zahir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian kalimat La ilaha illallah, dua kalimat syahadah yang dengannya darah seseorang menjadi haram. Tidak boleh tumpahkan hartanya. Tidak boleh dirampas. Tidak boleh dizalimi. Naam. InsyaAllah kita lanjutkan ba'da al-adhan. Ilahuna fal-mu'addin yu'addin tafadzal barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit dari penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Tadi beliau mengatakan bahwa dua kalimat syahadat ini merupakan babul Islam, pintu Islam. Kalau mau masuk Islam berarti harus buka pintunya terlebih dahulu. Pintunya adalah asyhadatan, dua kalimat syahadah. Kalau sudah membuka pintu ini, mengucapkan dua kalimat syahadah ini, maka darahnya menjadi haram, hartanya menjadi haram, illa bihaqqiha, kecuali dengan hak la ilaha illallah. Yakni darahnya bisa menjadi halal, boleh ditumpahkan walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadah kalau dengan haknya. Yani kalau dia melanggar hak la ilaha illallah, menjadi halal darahnya. Demikian pula hartanya. Sebagaimana tadi kita sebutkan. Kalau mereka telah mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, fa innahum la yuqatalun. Mereka tidak diperangi. Mereka tidak dibunuh. Qala man'u dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, yakni harta mereka menjadi haram, enggak boleh tumpahkan darah mereka, enggak boleh tumpahkan, artinya mereka enggak boleh dibunuh, harta mereka enggak boleh dirampas kecuali dengan haknya. kecuali dengan haknya, yakni hakku la ilaha illallah, dengan haknya la ilaha illallah. Ay bil huquqit tabi'ati laha, yakni dengan hak yang mengikuti pada kalimat la ilaha illallah, dengan konsekuensi yang terkandung pada dua kalimat syahadat ini. Karena dua kalimat syahadat ini laisat mujarradat lafdhah, bukan hanya sekedar diucapkan saja yang diucapkan oleh manusia melalui lisannya. Dua kalimat syahadat ini memiliki syarat-syarat yang harus ditunaikan. Ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dilakukan. Kalau seandainya ada seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia melakukan perkara-perkara yang menyelisihi kalimat la ilaha illallah, yang menyebabkan dia menjadi kafir, maka darahnya menjadi halal, boleh dibunuh, boleh diperangi orang ini. Tentunya yang melakukannya adalah penguasa kita, bukan sembarang orang. Lihat tetangganya, yakni tidak mengucapkan la ilaha illallah atau telah melakukan kekufuran misalnya, kemudian ambil pisau dan membunuhnya. Bukan seperti ini caranya. Yakni yang melakukan adalah yang memiliki kekuasaan di daerah, yakni di negara tersebut. Qala rahimahullah, beliau menyebutkan sebuah faedah terkait dengan la ilaha illallah. Walihada qila li ba'dhi salaf alaysa miftahul jannati la ilaha illallah, faqala na'am miftahul jannati la ilaha illallah, lakin la budda min 'amal li'anna miftaha yahtaju ila asnan. Ada yang menyampaikan kepada sebagian ulama ussalaf, bukankah kunci surga itu adalah la ilaha illallah? Yani kunci surga adalah la ilaha illallah. Betul, kunci surga adalah la ilaha illallah. Artinya kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia punya kunci untuk masuk surga. Tinggal dibuka surganya dengan kunci tersebut. Kemudian ulama tersebut mengatakan, lakin la budda min amal, tapi harus ada amal perbuatannya. Li'annal miftaha yahtaju ila asnan, karena yang namanya kunci itu butuh gigi-gigi supaya bisa membuka, supaya bisa digunakan untuk membuka. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, itu kunci, betul, kunci untuk masuk surga. Tapi sebagaimana kita ketahui bahwasanya kunci itu butuh gigi, yakni ada gigi-giginya. Tidak bisa kunci itu membuka pintu yang beda. Misalnya kunci masjid ini digunakan untuk membuka rumah kita. Sulit. Ada gigi-giginya. Atau tanpa gigi misalnya digunakan untuk membuka. Tidak bisa. Demikian pula dengan miftahul jannah adalah la ilaha illallah, tetapi harus ada gigi-giginya. Apa gigi-giginya itu? Al-amal, yaitu amal perbuatan kita. La ilaha illallah bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi juga kita tunaikan hak-haknya, kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya kita tunaikan. Jangan kita langgar. Qala al-miftahu yahtaju ila asnan. Kunci itu butuh terhadap gigi, ada butuh gigi-giginya. Kalau kita menggunakan kunci tersebut untuk membuka pintu, tapi kunci tersebut tidak ada giginya, atau ada gigi tapi tidak cocok, tidak bisa untuk membuka pintu tersebut. Demikian pula la ilaha illallah. Maka kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, illa bihaqqiha, yakni kecuali dengan haknya, ayyashmalu kulla syai'in yakfuru bihal insanu ma'a qawli la ilaha illallah, fa inna man kafara wa in kana yaqulu la ilaha illallah Muhammadin Rasulullah walakinahu ata bimukaffirin fa inna hadhihil kalimah la tanfa'uhu. Maka perlu difahami kalimat ini, illa bihaqqiha, siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadin Rasulullah, darahnya menjadi haram, enggak boleh ditumpahkan, enggak boleh dibunuh, hartanya jadi haram, enggak boleh dirampas, enggak boleh diambil begitu saja, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Apa yang dimaksud di sini? Ya'ni yashmal, mencakup semua hal, segala sesuatu yang dengannya seseorang menjadi kafir walaupun dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia melakukan perkara-perkara yang menyebabkan dia kafir, maka kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat lagi baginya. Sudah batal kalimat la ilaha illallah dan dia menjadi halal dam. Darahnya di haram, menjadi halal, boleh ditumpahkan, boleh dibunuh. Karena telah melanggar hak la ilaha illallahnya. Dia telah melakukan kekufuran-kekufuran walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Itulah makna illa bihaqqiha. Illa bihaqqiha. Sebagai contoh, seperti apa yang tadi kita sebutkan hadisnya, termasuk haknya ialah ketika seorang muslim membunuh muslim lainnya tanpa alasan yang dibenarkan. Tanpa alasan yang dibenarkan, maka keluarganya meminta qisas, maka dibunuhlah orang itu. Itu haknya. Haknya, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, dia telah melakukan perbuatan dosa ini, dan hakul Islam dia harus dikisos kalau keluarganya meminta kisos. Demikian pula as-sayyibuz zani, seorang yang telah menikah kemudian melakukan perbuatan zina, walaupun dia adalah seorang muslim, walaupun dia adalah seorang muslimah, walaupun dia telah mengucapkan dua kalimat syahadah, tetap dikarenakan dia melakukan dosa ini, melanggar haknya, maka dalam Islam dia dibunuh. Hukumnya dirajam, dibunuh. Demikian pula seorang yang melakukan kekufuran-kekufuran, meninggalkan agama, murtad dari Islam, meninggalkan sholat dengan sengaja. Naam, terancam dengan kekufuran. Terancam dengan kekufuran. Oleh karenanya, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika ada sebagian orang yang tidak mau menunaikan zakat padahal dia mampu, yakni tidak mau mengeluarkan zakat, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersiap-siap untuk memerangi mereka. Kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan dua kalimat syahadah, tetapi tidak mau menunaikan zakat, menentang zakat, tidak mau mengeluarkan zakat. Maka sebagian para sahabat radhiyallahu anhum, atau sebagian mereka, na'am, dari kalangan sahabat, mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kaifa tuqatiluhum wa hum yaqulun la ilaha illallah, bagaimana engkau akan membunuh mereka, akan memerangi mereka, padahal mereka telah mengucapkan la ilaha illallah. Yani, bukankah Rasul alaihi salatu wasallam telah mengatakan fa in fa'alu dhalika faqad mana'u minni dima'ahum wa amwalahum? Kalau mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, maka darah mereka menjadi haram, harta mereka menjadi haram, enggak boleh dirampas begitu saja. Mereka enggak boleh dibunuh begitu saja. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi, demi Allah, la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah, demi Allah, sungguh aku akan memerangi mereka-mereka yang membedakan antara salat dan zakat. Mereka-mereka yang membedakan salat dan zakat, dibedakan, kalau salat ditinggalkan iya kafir, kalau zakat tidak, wallahi, demi Allah, aku akan memeranginya. Karena az-zakatu haqqul mal, karena zakat adalah haqqul mal. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa bihaqqiha, dan Nabi alaihi salatu wasallam telah mengatakan illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Maka mereka-mereka yang menentang zakat, tidak mau mengeluarkan zakatnya, berarti telah melanggar haknya dan mereka bisa dibunuh. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi mereka-mereka yang menentang dan tidak mau mengeluarkan zakatnya, dan Allah Subhanahu wa taala menolong Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fal khasil, kesimpulannya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, annahu laisa kullu man qala la ilaha illallah fa innahu yumna'u damuhu wa maluhu walakin la budda min haq. Falhasil, kesimpulannya, tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian darahnya menjadi haram, hartanya menjadi haram. Walakin la budda min haq, harus ada hak yang ditunaikan. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian melanggar hak-hak la ilaha illallah, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian melakukan atau melakukan kekufuran-kekufuran, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian membunuh kaum muslimin tanpa alasan yang dibenarkan, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah sedangkan dia telah menikah kemudian melakukan zina, maka darahnya menjadi halal. Dibunuh, dibalas kisos atau dibunuh, orang yang murtad juga dibunuh, jadi halal darahnya. Falhasil annahu laisa kullu man qala la ilaha illallah fa innahu yumna'u damuhu wa maluh. Tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah bisa terlindungi darah dan hartanya. Walakin la budda min haq, yang bisa terlindungi hartanya dan darahnya adalah mereka-mereka yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian mereka menunaikan hak-haknya, menunaikan hak-hak la ilaha illallah. Kalau hak-hak ini dilanggar dan hukumannya bisa dipenggal mereka atau dibunuh mereka, maka tidak bermanfaat lagi la ilaha illallah. Seperti seorang yang melakukan kekufuran-kekufuran, murtad dari Islam, walaupun telah mengucapkan la ilaha illallah, disebabkan kekufurannya dan dia tidak mau bertaubat dari kekufuran tersebut, maka la ilaha illallah yang telah dia ucapkan tidak bermanfaat lagi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian penjelasan singkat terkait dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini disebutkan dalam kitab dalam bab Al-Mubadarah ilal Khairat, karena dalamnya terdapat penjelasan semangatnya para sahabat radhiyallahu anhu untuk mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berusaha dan berupaya menunjukkan supaya beliau dipilih dan diberi bendera oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam perang Khaidar. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan menjadikan ilmu ini menjadi ilmu yang membela kita nanti di yaumil akhir, bukan menjadi hujjatan alaina. Fa nas'alullah ta'ala an yarzuqana al-ikhlas wal ilman nafi'. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى هنا تفضلوا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.